Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati amalina Ma yahdihillahu falamudillalah Wa ma yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Qala Allah ta'ala Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة أما بعد الحمد لله mari kita lanjutkan majlis kita yang masih dalam pembahasan kitab At-Tadhhib bi Adillati Matni Al-Ghayati wa At-Taqrib dan ini majlis yang ke 28 ya Al-Majlis Al-Thamin Wal-Ishrun Min Majlisi Hadha Al-Kitab Kemarin ya, telah kita selesai membahas syara'itu as-salah ya, syara'itu as-salah khamsatu asya ya, syarat-syarat salat yang dimaksud adalah syarat sah salat qabla dukhuli fiha khamsatu asya itu ada lima perkara ya, dan kita telah ya, membahas seluruhnya Kemudian Al-Qadhi Abu Suja melanjutkan pembahasan tentang rukun salat. Pembahasan tentang rukun salat. Faslun wa arkanus salati 18 ruknan. Ya, rukun salat itu ada 18 rukun. Ada 18 rukun. Rukun itu dia mirip dengan syarat sah. Ya, mirip dengan syarat sah dalam artian apa dia itu harus wajib dan kalau ditinggalkan maka sholatnya tidak sah tapi berbeda antara syarat sah dengan rukun kalau syarat sah itu qobla dukhul fi sholat sebelum masuk sholat sedangkan arkan atau rukun itu dia dakhilun fi sholat dia itu bagian dalam sholat bagian dalam sholat sedangkan syarat sah itu sebelum ya, sebelum sholat, hal-hal sebelum sholat tapi keduanya bersukutu dalam hal mempengaruhi keabsahan sholat mempengaruhi keabsahan sholat jika ditinggalkan ya, tapi rukun itu dia bagian dari dalam sholat ya, bagian dari sholat itu sendiri bagian dari zat sholat Sedangkan syarat sah itu di luar zat salat. 18 ruknan. Rukun salat itu ada 18 rukun. An-niyyatu. Yang pertama adalah niat. Wal qiyamu ma'al qudrah. Yang kedua berdiri bagi yang mampu. Wa takbiratul ihram. Yang ketiga adalah takbiratul ihram. Takbir wa qira'atul fatihah wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha yang keempat membaca surat al-fatihah dan bismillahirrahmanirrahim adalah ayat dari al-fatihah war ruku' wa tuma'ninatu fihi ya ini keberapa nih? 1, 2, 3, 4 yang kelima ruku' yang kelima adalah ruku' yang keenam at-tuma'ninatu fihi Ya, yang keenam adalah tuma'nina. Warraf'u wal-i'tidal. Yang ketujuh adalah arrafa' wal-i'tidal, mengangkat atau bangkit dari ruku'. Wa tuma'ninatu fihi. Yang kedelapan tuma'nina. Ya, pada i'tidal tersebut. Was-sujud. Yang kesembilan adalah sujud. Wa tuma'ninatu fihi. Yang kesepuluh tuma'nina pada sujud. Wal-julus. Kemudian wal julus duduk ya duduk yakni duduk di antara dua sujud wa tuma'ninatu fihi ya wal julus bainas sajdatain duduk di antara dua sujud wa tuma'ninatu fihi tuma'ninah pada duduk di antara dua sujud wal julusul akhir, kemudian adalah duduk, yakni duduk tasyahud akhir yang ke-13. Wat tasyahudu fihi, ya, tasyahud di dalamnya yang ke-14. Was salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, yang ke-15, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wat taslimatul ula, yang ke-16 adalah salam yang pertama. Wa niyatul khuruji minas shalah, yang ke-17 adalah niat keluar salat. Wal akhir tartibul arkan 'ala ma dzakarnahu, yang terakhir adalah at-tartib, tertib antara rukun-rukun yang telah disebutkan. Ya, tertib antara rukun-rukun yang telah disebutkan. Ini 18 ya rukun salat. Sebagian kitab madhab Syafi'iyah, tuma'ninah itu tidak dihitung rukun sendiri, tapi dia bergabung. Ya, bergabung dengan ruku', bergabung dengan i'tidal, bergabung dengan sujud, bergabung dengan julus. Sebagian digabung. Kenapa? Karena itu rukun yang memang bersamaan dengan rukun-rukun tersebut. Maka terjadi nanti perbedaan jumlah hitungan. Ya, terjadi perbedaan jumlah hitungan karena tuma'ninahnya beserta ruku' dihitung satu. Tuma'ninah beserta i'tidal dihitung satu. Tuma'ninah beserta sujud dihitung satu. Tuma'ninah beserta duduk di antara dua sujud dihitung satu. Sebagian ada yang menghitungnya itu sebagai satu hitungan. Ya. Fa hadhihi arkanu as-shalah 'inda asy-Syafi'iyyah. Ini dia yang rukun-rukun salat menurut yang madzhab Imam Asy-Syafi'i. Ya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah an-niyyah. Ya, yang pertama adalah an-niyyah. An-niyyah maknanya adalah al-qasdu. Ya, an-niyyah itu secara bahasa maknanya adalah al-qasdu, maksud, keinginan. Ya, maksud atau keinginan. Yang dijelaskan oleh Al-Allamah Ibnu Qasim Al-Ghazzi, hiya qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Ya, niat itu maksud melakukan sesuatu. Maksud melakukan sesuatu yang bersamaan dengan melakukan perbuatan yang ia niatkan. Ya, bersamaan dengan melakukan perbuatan yang ia niatkan. Wa mahalluha al-qalb. Ya, dilanjutkan oleh Al-Allamah Al-Ghazzi, jelaskan bahwa niat itu secara hukum asal tempatnya ada di dalam hati. Ya, tempatnya ada di dalam hati. Ini pula yang ditegaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam, ya, seingat saya di Al-Wajiz. Ya, di Al-Wajiz. Ya, bahwasanya, ya, bahkan ini termasuk sepakat para ulama bahwa mahalul qalb secara hukum asal adalah di dalam hati. Yang niat ini, ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan niat mereka. Mengikhlaskan niat mereka untuk agama Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan amalan-amalan. Qala al-Mawardi wal ikhlasu fi kalamihim an-niyyah. Al-Imam Al-Mawardi, ya, salah seorang pembesar ulama Syafi'iyah, salah seorang ashabul wujuh, ya, beliau dari Irak, ya, beliau termasuk ashab al-ashab al-iraqiyun, yang beliau punya kitab Al-Hawi Al-Kabir, syarah dari Mukhtasar Al-Muzani, itu diantara salah satu kitab induk, ya, dalam madhab Imam Asy-Syafi'i. Beliau berkata, wal ikhlasu fi kalamihim an-niyyah. Ikhlas yang menurut perkataan mereka, asal ayat ini adalah tentang ahlul kitab. Ya, asal ayat ini adalah tentang ahlul kitab. Ikhlas dalam bahasa ahlul kitab yang dimaksudkan adalah an-niyat. Ya, yang dimaksudkan adalah niat, mengikhlaskan niatnya dalam beribadah. Dan juga berdasarkan hadis yang ma'ruf. Ya, hadis Umar bin Khattab, innamal a'malu, ya, hadis niat, innamal a'malu bin niat. Wa innama likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya segala amalan itu bin niat, dengan niat. Dan jumhur para ulama termasuk Imam Syafi'i mengatakan bahwa ya, bagian muqaddar, bagian yang terhapus dari hadis ini, ay innama sihhatul a'mal. Innama sihhatul a'mal. Sesungguhnya keabsahan amal itu dengan niat. Jika diniatkan sebagai ibadah, sah amalnya. Jika dia tidak niatkan, maka tidak sah. Jika dia tidak niatkan, maka dia tidak sah. Ya, bahkan bisa berujung kepada dosa. Lihat bagaimana sholatnya orang munafikun. Orang munafikun itu sholat, tapi bahkan sholat di belakang Nabi SAW. Tapi Allah celah sholat mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yurauna an-nas. Niatnya rusak. Jika mereka berdiri hendak sholat, mereka berdiri dalam keadaan malas, hanya riya saja. Riya kepada manusia. Ya, maka niat itu penting. Ya, mengikhlaskan niat dalam amal. Ya, berdasarkan hadis innamal amalu binniyat. Sesungguhnya amalan itu dengan niat. Dan niat ini ya dibahas lagi oleh ya para ulama Syafi'iyah, di antara Imam Taqiyuddin Al-Hisni, bahwa labudda min umur. Pada niat salat itu paling tidak harus tergantung, tercakup beberapa perkara. Di antaranya qasdu fi'li shalah. Memaksudkan melakukan salat. Dia ingin melakukan salat. Ini namanya niyatu tamyiz bainal ibadat anil adat. Niat yang membedakan antara ibadah dengan adat kebiasaan. Ya, dengan adat kebiasaan. Yang ini, niat yang seperti ini sangat berpengaruh ketika perbuatan ibadah itu amat mirip dengan perbuatan adat kebiasaan. Seperti apa? Seperti mandi wajib. Seperti mandi wajib. Mandi wajib secara bentuknya mirip dengan mandi biasa. Ya, mirip dengan mandi biasa. Lalu mana yang membedakan antara mandi wajib dengan mandi biasa? Yaitu dari niat. Niat yang jenis ini. Ya, qasdu fi'li syai. Qasdu fi'lil ibadah. Bermaksud melakukan ibadah. Dalam hal ini adalah sholat. Yang kedua, ta'yinus sholah. Dalam niat itu dia harus menentukan jenisnya sholat apa. Dia niatkan itu sebagai sholat apa. Yang ini sangat berpengaruh kepada sholat, ya, as-salawat dhatu suratin wahidah. Beberapa sholat yang bentuknya sama. Seperti apa? Sholat 4 rakaat. Sholat 4 rakaat ada sholat zuhur, sholat asar, sholat isya. Bedanya dari mana? Dari niat. Sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat itu amat banyak sekali. Ada sholat subuh, ada sholat qobliyah fajar, sholat tahiyatul masjid, sholat duha. Lalu membedakan 2 rakaat yang ini dengan 2 rakaat yang itu bagaimana? Seperti ini, dengan ta'yinus sholat. Ya, menentukan jenis sholat. Ya, menentukan jenis sholat. Dan juga diharuskan an yanwiyal fariidhah alal asah indal aktsarin. Kata Imam Taqiyuddin Al-Hisni, dia meniatkan salatnya itu sebagai salat wajib. Ya, salatnya sebagai salat wajib menurut kebanyakan ulama Syafi'iyah. Ya. Yang ini diselisihi oleh Imam An-Nawawi, tidak disyaratkan. Wallahu alam. Barangkali Imam Nawawi melihat bahwa ta'yinus shalah sudah cukup. Kalau dia sudah menentukan itu salat apa, itu sudah otomatis ta'yinul fariidhah. Menentukan itu sebagai salat wajib. Yang keempat, tamyizul qada minal ada 'inda An-Nawawi. Meniatkan, membedakan antara niat qada dengan niat ada. Niat melakukan salat pada waktunya, al ada. Ada niatul qada, qada salat. Melakukan salat sudah keluar dari waktunya, itu harus dibedakan niatnya. Harus dibedakan niatnya. Ini nanti berpengaruh ketika bab orang sakit. Bab orang sakit, bab orang ketiduran, bab orang pingsan kurang dari 1 hari, bab orang murtad. Bab orang murtad. Di bab-bab tersebut, mereka itu wajib qada. Wajib untuk mengqada salatnya yang mereka tinggalkan. Lalu bagaimana niatnya? Niatnya membedakan. Misalnya, wal'iyadu billah murtad, dia murtad selama 1 tahun. 1 tahun tidak sholat. Dalam madhab Syafi'i, orang yang murtad itu wajib dia qada sholatnya ketika masa murtad. Bagaimana qadanya? Ada 2 pilihan. Ada yang mengatakan mutlak waktunya, ada yang mengatakan bahwa setiap habis sholat adaan sholat secara waktunya, maka dia qadha lagi sholat jenis itu. Habis sholat zuhur bersama kaum muslimin, dia sholat zuhur lagi untuk qadha masa murtadnya. Dia murtad berapa lama? Setahun. Ya sudah, qadha selama setahun, dicicil seperti itu. Bisa dipahami? Maka ketika zuhur yang adaan, niatnya itu dibedakan dengan zuhur yang qadhaan. Zuhur yang secara menunaikan sholat pada waktunya, niatnya berbeda dengan zuhur yang sholat itu sebagai qadha sholat zuhur di masa yang lalu. Bisa dipahami? InsyaAllah. Ya. Ini yang harus ada ketika niat. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Taqiyuddin Al-Hisni, wala yushtaratu at-ta'arrud li'adadi raka'at. Ya, dalam niat itu tidak disyaratkan harus meniatkan jumlah rakaat. Tidak diharuskan. Ya, wallahu a'lam, barangkali ta'yinu shalah itu sudah cukup. Menentukan salat itu sudah cukup dari menentukan jumlah rakaatnya. Ya. Wa niyyah mu'tabaratun fil qalbi fala yakfi nutqul lisan ma'a ghaflatil qalbi. Niat itu intinya adalah pada hati. Maka tidak cukup mengucapkan dengan lisan, yakni talaffuz bin niat, sedangkan hatinya lalai dari niat salat. Ya, tentang niat ini juga ada masalah masyhurah, ya, masalah yang masyhur. Yakni masalah talaffuz bin niat. Masalah apa? Talaffuz bin niat. Ini kalau dibahas panjang, tapi saya tidak mau bahas panjang karena tidak ingin kita hanya membahas tentang niat di sini. Ringkasnya saja, talaffuz bin niat itu bagian dari madhab Imam Syafi'i dan para ulama Syafi'iyah. Ya, talaffuz bin niat itu mustahab. Ya, mustahab. Ya, sebagian ulama jelasnya istihbabnya istihbab fiqhi. Laisa istihbab istihbab nabawi. Apa maksudnya istihbab fiqhi? Secara fikih dia disukai untuk dilakukan. Kenapa? Liyusa'idul qalba. Untuk memantapkan niat yang ada di dalam hati. Ya, demikian yang dijelaskan oleh para fuqaha. Memantapkan yang ada di dalam hati. Tapi kalau dicari, apakah Nabi SAW talaffuz bin niat? Tidak kita dapatkan. Ya, tidak kita dapatkan Nabi SAW yang mengucapkan talaffuz bin niat. Tapi jumhur para fuqaha, ya, jumhur Syafi'iyah, begitu pula kebanyakan Hanafiyah, sebagian ulama Hanabilah, sebagian ulama Malikiyah mengatakan talaffuz bin niat itu mustahab. Itu disukai untuk dilakukan. Ini tidak bisa kita ingkari. Maksudnya apa? Keberadaannya itu ada di kitab-kitab fikih. Keberadaannya itu ada di kitab-kitab fikih, bagian dari ijtihad para fuqaha. Yang ijtihad mereka, kalaulah benar dapat 2 pahala, kalaulah salah dapat 1 pahala. Sebagian fuqaha, yang ini fuqaha Malikiyah dan fuqaha Hanabilah, mengatakan bahwasanya talaffuz bin niat itu tidak disunnahkan. Bahkan mereka mengatakan bid'ah. Talaffuz bin niat itu bid'ah menurut fuqaha Malikiyah dan Hanabilah. Di antara yang gencar dalam bab ini Syekh Utsaimin bin Taimiyah, ya, dalam Fatwa Al-Misriyah, dalam Al-Fatwa Al-Kubra, Majmu' Fatwa beliau, maupun Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Ya, Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad mengatakan bid'ah. Ulama khilaf. Ya, maka ini, ya, memang para ulama khilaf, mau diapakan lagi. Ya, ini khilaf fiqhi ijtihadi. Masalah khilaf fiqhi ijtihadi. Masing-masing ulama mengamalkan sesuai ijtihad mereka masing-masing. Loh, kita sebagai muqallid bagaimana? Yang muqallid silahkan ikuti ulama mana yang antum pilih. Taqlid kepada ulama mana saja yang sampai derajat ijtihad dibolehkan. Ya, dibolehkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini sudah saya tegaskan ketika, ya, majlis Waraqat tadi pagi. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlu dzikir, kepada para ulama, jika kalian tidak mengetahui. Kalian muqallid, orang awam, tidak mengetahui, tanya ulama. Fungsi tanya ulama apa? Untuk mengamalkan jawabannya. Jawaban ijtihad dari para ulama tersebut ya diamalkan. Ya. Bahkan Al-Imam Ibnu Abdil Barr menukil bahwa alal awam taqlidu ulama'ihim. Ya, wajib bagi orang awam itu taklid kepada para ulama mereka. Ulama yang mana? Boleh pilih. Ya, kata Imam Ibnu Jauzi, ijtihadul awam ikhtiyaru al-alim liyuqallida. Ijtihadnya orang awam itu bukan ijtihad dalil, mengambil hukum fikih, bukan. Ijtihadnya orang awam memilih alim mana yang ia ikuti. Sebagaimana kita pilih mazhab Syafi'i untuk kita belajar fikihnya. Kenapa? Karena ini memang mazhab negeri ini. Kitabnya pun banyak diperoleh. Ya, mudah untuk diperoleh. Berbeda kalau kita katakan, oh jangan, antum ikut saja Imam Malik. Kan guru Imam Syafi'i. Kitab Malikiyah bagaimana? Susah didapat. Ya, susah ada, tapi susah untuk didapat. Tidak di semua kota Indonesia ini ada. Tapi kalau kita fikih Syafi'i ya, ya, hatta kampung-kampung kecil ada yang jualan. Ya, ada yang jualan fikih Syafi'i. Maka itu yang masalah khilaf ijtihadiyah antara para ulama. Yang itu bukan takaran ahlu sunnah atau bukan. Bukan takaran ahlu sunnah atau bukan. Kalau masalah ijtihadiyah seperti ini jadi takaran ahlu sunnah atau bukan, berapa banyak ulama keluar dari ahlu sunnah. Ya, kita keluarkan, oh fulan ini berpendapat seperti ini, keluar dari ahlu sunnah. Ulama fulan keluar dari ahlu sunnah. Ulama fulan kunutan subuh keluar dari ahlu sunnah. Berapa banyak ulama keluar dari lingkaran ahlu sunnah. Ya. Maka masalah ikhtilaf ijtihadiyah seperti ini itu bukan patokan ahlu sunnah atau bukan. Ya, sebagai bahkan dikatakan oleh Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Ulum bahwa beliau katakan diantara dhawabit ketika beliau jelaskan hadis amar ma'ruf nahi munkar, terutama bab nahi munkar, la inkara fi masailil ijtihad, tidak ada ingkar dalam masalah-masalah ijtihadiyah. Tapi kalau saling diskusi ya tafadhol, saling membahas secara ilmiah ya silahkan saja. Kalau para ulama terdahulu saling munazarah, saling berdebat, ya, menguatkan mazhab yang beliau pegang, ya silahkan saja secara ilmiah, ya secara ilmiah. Tapi kalau dikatakan diingkari, dikatakan itu sebagai perbuatan munkar, berdosa, ya ini tidak sesuai dengan dhawabit amar ma'ruf nahi munkar yang dijelaskan oleh para ulama. Ya, wallahu a'lam. An-niyyah itu ya rukun yang pertama. Wal qiyamu ma'al qudrah. Yang kedua adalah al-qiyam ma'al qudrah, berdiri bagi yang mampu. Ya, berdiri bagi yang mampu. Ya. Yang ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Imran bin Husain. Ya, beliau berkata, "Kanat bi bawasir." Ya, dahulu saya terkena penyakit bawasir. Apa tuh bawasir? Bawasir namanya kalau nggak salah sama mirip dengan bahasa Indonesia, wasir, banyak dihapus, ya. Aslinya dari bahasa Arab, serapan, ya. Sebagian ahli bahasa Indonesia katakan 50% bahasa Indonesia itu dari bahasa Arab. Majelis Permusyawaratan Perwakilan, Majelis Permusyawaratan Rakyat, semuanya bahasa Arab, majelis bahasa Arab, musyawarah bahasa Arab, rakyat ra'iyah bahasa Arab semua. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Wakil Rakyat, semuanya dari bahasa Arab. Ya. Antum mau buang bahasa Arab nggak bisa ngomong. Ya. Ya. Mau buang bahasa Arab dari Indonesia, bahasa Indonesia nggak bisa ngomong. Ya. Kanat bi bawasir, sahabat ini, ya beliau terkena penyakit bawasir. Fasalatun Nabi SAW anis sholah, maka beliau bertanya kepada Nabi SAW tentang sholat. Nabi SAW perintahkan sholli qa'iman. Yang awalnya adalah sholli qa'iman, sholatlah dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati' faqa'idan, jika engkau tidak mampu maka sholatlah dalam keadaan duduk. Ya. Fa'ilam tastati' fa'ala janbin, jika tidak mampu maka sholatlah di atas rusuk. Ya, maka ini menunjukkan ya rukun qiyam, ya harus berdiri ketika sholat. Rukun qiyam ini juga ada di Quran. Wa idza qumtum ila sholati qamu ila ya. Wa idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Jika kalian berdiri mau salat, salat itu dalam keadaan berdiri. Wa qumu lillahi qanitin. Ya, di ayat Al-Baqarah, berdirilah dalam keadaan diam, qanitin. Ya. Itu rukun berdiri sudah ada isyaratnya dalam Al-Qur'an, ya. Dan jika tidak mampu maka dia boleh duduk. Ya, jika tidak mampu maka ia boleh duduk. Ya. Boleh duduknya ini kapan? Ya. Kapan boleh duduknya? Ya, dibahas oleh para ulama, apakah boleh duduknya indal ajzi, sama sekali tidak bisa berdiri? Seperti apa? Seperti orang kaki putus. Bisa berdiri tidak? Tidak bisa. Putus kakinya. Bisa berdiri tidak? Tidak bisa. Ini al-ajz. Apakah gugur rukun berdiri indal ajzi seperti ini atau indal masyakkah, ketika terdapat kesulitan yang berat ketika orang sholatnya berdiri? Bisa, tapi berat. Berat ketika dia sholat sambil berdiri. Maka dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar, cukup adanya masyakkah. Ya, nafyul istita'ah itu cukup biwujudil masyakkah asyadidah bil qiyam. Dengan dia merasa sulit berat ketika dia berdiri. Ya, au khaufal halak, atau dia takut mati kalau dia berdiri. Misalnya apa? Misalnya dalam perang. Dalam perang, orang lagi perang, tiarap semua. Tiba waktu sholat, sholat berdiri, ditembak. Ya, itu boleh untuk dia tidak sholat dalam keadaan berdiri. Ya, au ziyadatul marad, atau orangnya sakit. Tapi sudah dinasihatkan oleh dokter, ini tidak boleh berdiri, tidak boleh jalan selama sekian waktu. Kalau berdiri nanti penyakitnya bertambah. Orang yang seperti ini dia rukhsah. Boleh tidak berdiri. Ya, boleh dia tidak berdiri. Ya. Maka masyakkah-masyakkah seperti ini diperbolehkan untuk berdiri. Ya. Dijelaskan juga kalau di Fathul Bari itu beliau jelaskan bahwa seperti apa? Kepalanya pusing ketika berdiri di atas kapal. Ada beberapa sakit kalau berdiri itu pusing, ya, keleyengan. Maka ini masyakkah. Ya, dia masyakkah berdiri sambil menahan sakit. Ini boleh dia untuk duduk. Ya, boleh dia untuk duduk. Bisa dipahami? Ya. Sekarang masalahnya duduknya bagaimana? Kan fa ilam tastati' fa qa'idan. Kalau dia tidak mampu untuk berdiri, terus duduk. Duduknya bagaimana? Ya, ada dua riwayat dari Imam Asy-Syafi'i. Ya, riwayat yang pertama kajulusi shalah. Duduknya itu seperti duduk salat. Ya, duduknya itu seperti duduk salat. Ya, seperti duduk tasyahud. Ini dari riwayat Imam Al-Muzani. Sedangkan dari riwayat Imam Al-Buwaiti, yusalli mutarabbi'an fi mawdi'il qiyam. Salatnya tarabbu'. Salatnya duduk sila. Duduknya dengan duduk sila. Ini dari riwayat Imam Al-Buwaiti. Ya, wallahu alam, duduk semua itu boleh. Mau dia duduk seperti duduk salat, iftirash, mau dia seperti duduk tawarruk, mau dia duduk sila, semuanya boleh. Hanya ulama ini khilaf dari segi mana yang lebih afdol. Seandainya harus pilih duduk, jenis duduk mana yang lebih afdol. Ulama khilaf dalam hal afdoliyah. Wallahu alam, yang ada riwayatnya itu hadis Aisyah, Nabi SAW pernah sholat mutarabbi'an. Sholatnya duduk sila. Ya, Nabi SAW pernah sholatnya itu duduk sila dari hadis Aisyah. Hah? Boleh. Boleh. Ketika dia tidak mampu duduk bagaimana modelnya, boleh. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Munawi, dikaitkan oleh dari para ulama, duduk yang bagaimana saja boleh. Ya, selama itu masih dalam kategori duduk. Ya. Mau dia duduk di atas kursi, duduk di tanah, boleh. Ya. Hah? Imam Al-Buwaiti. Imam Al-Buwaiti. Imam Syafi'i, beliau punya banyak ashab. Ashab, murid-murid langsungnya Imam Asy-Syafi'i. Di antara yang terkenal Imam Al-Muzani, di antara yang terkenal Imam Al-Buwaiti, di antara yang terkenal Imam Ar-Rabi' Al-Muradi, ya, rawi kitab Al-Umm, Asy-Syafi'i. Di antara terkenal Imam Ahmad bin Hanbal, itu rawi qaul qadimnya Imam Syafi'i. Di antara juga Abu Thawr, itu rawi qaul qadimnya Imam Syafi'i. Di antaranya juga Al-Husain Al-Karabisi. Ya, Al-Husain Al-Karabisi. Yang saya sebut terakhir, tiga terakhir itu rawi qaul qadimnya Imam Asy-Syafi'i. Ya, ketika Imam Syafi'i berada di Irak. Di antara juga Imam Al-Humaidi. Imam Al-Humaidi itu muridnya Imam Asy-Syafi'i. Ya, maka murid langsungnya tersebut yang menukil bagaimana mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ya, itu duduknya. Tapi kalau dia mampu, maka dia wajib untuk berdiri. Wa takbiratul ihram. Ya, rukun yang berikutnya adalah takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram. Yang dalil dari rukun ini, yakni rukun takbiratul ihram, berdasarkan hadis al-musi'is salah. Hadis Abu Hurairah dikenal oleh para ulama dengan hadithul musi'i salatahu. Hadis orang yang buruk salatnya. Orang yang jelek salatnya. Ya, sahabat ini datang kepada Nabi SAW, fasallama ala Nabi SAW, faradda alaihi Nabi SAW assalam. Faqala irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ya, ada sahabat, beliau datang salat, wallahu alam salat apa? Zuhirnya itu salat sunnah. Kemudian datang kepada Nabi SAW mengucapkan salam. Kemudian Nabi SAW perintahkan irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Balik salat lagi, engkau belum salat. Seperti itu sampai 3 kali. Kemudian Nabi SAW bersabda, sahabat ini yang bilang, inilah uhsinu ghayra hadha fa'allimni. Saya enggak tahu cara salat yang lebih bagus dari ini. Kalau begitu ajari saya. Kemudian Nabi SAW ajarkan yang sebagian besar ini, ya bahkan hampir semuanya merupakan rukun salat. Merupakan rukun salat. Idza qumta ila salati, ada rukun qiyam, ya. Fasbighil wudu. Maka sempurnakan wudu. Fakabbir, kemudian takbir. Ya, di situ disebutkan takbir. Ya. Maka takbir merupakan rukun salat. Ya, takbiratul ihram itu merupakan rukun salat. Takbiratul ihram lafaznya bagaimana? Ya, lafaz takbiratul ihram. Ya, Al-Imam Al-Muzani, ya, beliau meriwayatkan Imam Syafi'i berkata, la yujzi'uhu illa qawluhu Allahu Akbar au Allahul Akbar. Ya. Takbiratul ihram hanya sah dengan dua lafaz dalam madhab Imam Syafi'i. Allahu Akbaru. Allahu Akbaru. Akbarnya nakirah tanpa alif lam. Akbarnya nakirah tanpa alif lam. Allahu Akbaru. Yang kedua, Allahul Akbar. Akbarnya pakai alif lam. Akbarnya pakai alif lam. Al-Akbar. Allahul Akbar. Maka dengan dua lafaz ini sah takbiratul ihram. Tidak sah dengan lafaz lainnya. Ya, tidak sah dengan lafaz yang lainnya. Ya, termasuk yang sengit dalam bab ini, itu mazhab Syafi'i dengan Hanafi. Ya, mazhab Hanafi itu dia buka luas. Boleh dengan Allahu Akbar, boleh dengan Allah, asma Allah yang mana saja, bahkan boleh dengan bahasa selain bahasa Arab, ya. Tapi kita tidak akan, ya, mukoronah mazhab seperti itu, ya. Itu nanti tingkat lanjutan, ya, itu panjang debatnya antara Syafi'iyah dengan Hanafiyah bab takbiratul ihram. Tapi kalau mazhab Syafi'i, maka dia harus dengan lafaz Allahu Akbar atau Allahul Akbar. Bagaimana kalau dibalik, Akbaru Allah, pakai, ya, mentang-mentang sudah belajar nahu, dia balik takdim takhir, ya, akbar khobar dia balik jadi khobar muqaddam, akbaru Allah, ya. Bagaimana seperti ini, ya, dijelaskan oleh Taqiyyuddin dan Al-Hisni, tidak boleh, ya, yang seperti ini tidak boleh. Law kabbara akbaru Allah lam yujzi ala sahih. Kalau takbirnya dibalik akbaru Allah, maka takbir itu tidak sah. Ya, takbirnya itu tidak sah. Wa nassa alaihi al-imam asy-syafi'i li'annahu la yusamma takbiran. Karena yang seperti ini secara bahasa Arab itu tidak dinamakan takbir. Ya, tidak dinamakan takbir. Walam secara bahasa Arab mungkin sah, tapi barangkali secara urf atau secara hakikah syar'iyah ya. Karena hakikoh ada tiga. Secara hakikoh syariah takbir itu bukan seperti itu siaknya. Begitu pula urf manusia. Kalau secara hakikoh lugawiyah mungkin benar takdim takhir, ya, mungkin benar secara takdim takhir. Tapi kalau ya, syar'i itu tidak warid seperti itu. Ya. Saya paham ya, insyaallah takbiratul ihram. Kemudian rukun yang selanjutnya wa qiraatul fatihah. Wa qiraatul fatihah wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Rukun yang berikutnya adalah membaca al-fatihah. Al-fatihah dari bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin. Semuanya tidak boleh kurang satu ayat pun, tidak boleh kurang satu huruf pun. Satu huruf pun enggak boleh. Satu huruf pun tidak boleh. Bahkan ya, Al-Imam Syafi'i jelaskan di Al-Um, kalau seandainya dia lahan merubah satu huruf Al-Fatihah, yang perubahannya merubah makna, Al-Fatihahnya tidak sah. Al-Fatihahnya tidak sah. Kalau Al-Fatihahnya tidak sah, salatnya sah tidak? Tidak sah. Karena ini rukun. Karena ini rukun, maka penting belajar tajwid makhraj Al-Fatihah. Penting sekali belajar tajwid makhraj Al-Fatihah. Ya. Alhamdulillah kita belajar dengan ya, asatidah kita, dengan masyayikh kita. Ya, berapa kali saya dapat kesempatan umroh ketemu syekh qiraat, ya saya setoran lagi Al-Fatihah. Ya, dibetulkan lagi. Betul tidak? Alhamdulillah kalau itu betul, tidak ada yang dikritisi. Ya. Jangan kita bosan-bosan belajar makhraj Al-Fatihah. Betulkan. Kadang itu sudah betul, sudah dibetulkan sama ustaz, tapi berlalu zaman itu lalai. Ya, lahan lagi. Ya, maka itu penting. Ya. Bahkan ini yang penting, wajib untuk diajarkan kepada kaum muslimin. Ya, Al-Fatihah dengan makhrajnya yang benar. Ya. Karena ini merupakan rukun salat. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat. Nah, ini yang jadi polemik juga tentang bismillahirrahmanirrahim. Yang ini ada khilaf di antara para ulama. Yang khilafnya itu khilaf qadim. Kenapa? Karena khilafnya bersumber dari khilaf al-ikhtilaf fil qiraat. Al-ikhtilaf fil qiraat. Al-Imam Syafi'i qiraat beliau qiraat Ibnu Katsir. Siapa? Ibnu Katsir. Ya. Ulama qiraat Mekkah. Ya, ulama qiraat Mekkah. Ya. Saya agak lupa ya, kalau tidak salah sanadnya itu bersambung kepada Abdullah bin Abbas dan Zaid bin Thabit. Ya, qiraat Mekkah. Ya, ulama qiraat Mekkah. Yang qiraat Mekkah bismillahirrahmanirrahim itu ayat. Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat Al-Fatihah. Bisa dipahami? Ya. Dan demikian qiraat Ahlus Syam. Qiraat Ahlus Syam. Ya, qiraat Ibnu Amir dan qiraat Ahlul Basrah. Qiraat Abu Amr Al-Basri dan juga Ahlul Basrah secara umum. Qiraat mereka bismillahirrahmanirrahim ayat. Maka dia wajib dibaca. Wajib dibaca. Bisa dipahami? Dan dibaca dengan jahr. Dibaca dengan apa? Jahr. Kenapa? Karena di ayat Al-Fatihah. Ayat Al-Fatihah tidak boleh dibedakan antara bismillahirrahmanirrahim dengan ayat kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Nanti kita ada ini lagi, tapi dari qiraat dulu. Beda dengan qiraat yang lain. Kenapa? Karena ini penting kita jelaskan supaya apa? Supaya nanti ini enggak jadi masalah lagi. Wah, ini ada yang baca sir, ini ada yang baca ini. Kenapa? Karena khilafnya itu porosnya, hulunya udah lama. Ikhtilaf dalam hal qiraat. Ya. Udah, masuk Isya. Ya. Tafadhol. Lanjutkan. Ya, ikhtilaf dalam hal ya Al-Fatihah ini dan Bismillahirrahmanirrahim itu ikhtilafnya lama dari ikhtilaful qiraat. Ya, mazhab Ahlu Mekkah ya dengan imamnya Ibnu Katsir, Ahlu Syam dengan imamnya Ibnu Amir dan juga Ahlu Basrah dengan imamnya Abu Amr Al-Basri dan juga seingat saya Hafiz Asim satu-satunya ahli Kufah. Mereka qiraatnya Bismillahirrahmanirrahim itu ayat. Bismillahirrahmanirrahim itu ayat. Ayat dari Al-Fatihah. Maksudnya apa? Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama. Paham? Alhamdulillah ayat kedua. Ar-Rahmanirrahim ayat ketiga. Ya. Maliki yaumiddin ayat keempat, iyyaka na'budu ayat kelima, ihdinas siratal ayat keenam, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ayat ketujuh. Ini qiraat. Qiraat yang lain ya. Qiraat yang lain qiraat ahli Madinah dengan imamnya Nafi' dan juga qiraat ahli Kufah selain Asim ya ahli Kufah kalau dalam qiraat Sabah itu ada Imam Hamzah dan Imam Al-Kisai. qiraat ahli Kufah Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat. Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat. Dia hanya ya pemisah antar surat. Pembuka dan pemisah antar surat. Ya. Dia bukanlah ayat. Ayat pertamanya alhamdulillahirabbil alamin. Ayat keduanya Ar-Rahman nirrahim. Ayat ketiganya Maliki yaumiddin. Ayat keempatnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat kelimanya ihdinas siratal mustaqim. Ayat keenamnya siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayat keenam. Ayat ketujuhnya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ayat ke-7. Menurut qiraat ahli Madinah dan juga qiraat ahlul Kufah selain Asim. Ya. Maka dari ikhtilaf dalam qiraat ini, khilaf dalam hal basmalah. Ya. Kalau Imam Malik qiraat ahli Madinah, basmalah itu tidak dibaca. Bahkan makruh dibaca. Bahkan sebagian ulama Malikiyah, kalau basmalah dibaca di dalam sholat, batal. Pas baca Al-Fatihah, sebagian ulama kan baca basmalah dalam sholat, batal. Sebagian katakan dia boleh dibaca di sholat sunnah saja. Kenapa? Karena bukan ayat. Menurut qiraat ahli Madinah. Saya paham sampai sini? Beda dengan mazhab Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i riwayat qiraatnya bersambung kepada Imam Ibnu Katsir. Ya, Ibnu Katsir Al-Makki. Yang menurut qiraat ahli Makkah, ya, yang itu warisan dari Abdullah bin Abbas dan juga Zaid bin Thabit, ya, bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim itu ayat. Ya, itu ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Fatihah. Ayat Al-Fatihah. Sampai sini bisa dipahami? Ya. Maka dari sini keluar furu'nya. Kan udah khilaf qiraat. Keluar furu'nya. Basmalah itu dijaharkan atau disirkan. Ya, furu'nya keluar dari situ. Dijaharkan atau disirkan. Mazhab Imam Syafi'i dan mazhab yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu ayat Al-Fatihah, kebanyakan yang mereka mengatakan basmalah itu dijaharkan. Ya, basmalah itu dijaharkan. Ya. Dan ada hadis yang sahih dalam bab tersebut. Ya, hadis yang paling sahih dalam bab ini adalah hadis Abu Hurairah dalam riwayat Imam An-Nasa'i dan juga Imam Ibnu Khuzaimah. Ya. Dari Nu'aim Al-Mujmir, qala sallaitu wara'a Abi Hurairah faqara bismillahirrahmanirrahim. Kata Nu'aim Al-Mujmir, saya pernah salat di belakang Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah membaca jahr bismillahirrahmanirrahim. Thumma qara'a bi umil Qur'an, kemudian baca lengkap Al-Fatihah, ya, hatta balagha waladdallin. Kemudian mengucapkan amin. Di akhirnya Abu Hurairah berkata, selesai salam beliau berkata, walladzi nafsi biyadihi inni la ashbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demi zat yang jiwaku berada di tangan Allah, sungguhnya saya orang yang di antara kalian yang paling mirip salatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Abu Hurairah. Basmalahnya bagaimana? Dijaharkan. Basmalahnya dijaharkan. Ya, dan patut Abu Hurairah bilang seperti itu. Dia salat langsung kurang lebih 4 tahun di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung. Jangankan basmalah, tentang Al-Fatihah, hal-hal yang kecil saja ia riwayatkan. Ya, hal-hal yang kecil saja beliau riwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi salat yang 5 kali sehari semalam. Ya. Ya, maka ini furunya ke situ. Basmalahnya dijaharkan dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ya, kalau mazhab yang lain basmalahnya sir. Dan memang ada hadis yang sahih dalam bab itu. Ya. Hadis Anas bin Malik dan yang lainnya, ya, bahwasanya kana Nabi SAW yastaftihuna al-qira'ata bilhamdulillahi rabbil alamin. Bahkan kana Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, kanu yastaftihuna salata bilhamdulillahi rabbil alamin. Bahwasanya Nabi SAW, Abu Bakar dan Utsman, mereka memulai bacaannya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Hadis sahih muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Dua-dua hadis itu sahih. Dua-dua hadis ini sahih. Hadis Abu Hurairah maupun hadis Anas bin Malik. yang menunjukkan apa? Dua-duanya dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dua-duanya termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik itu menjaharkan basmalah maupun mensirkan basmalah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bahkan kalau qiraat ahli Madinah basmalah enggak dibaca. Jangankan disirkan. Ya, kalau disirkan itu masih mending. Basmalah itu enggak dibaca dalam qiraat ahli Madinah. Ya, qiraatnya Imam Malik. Ya, gurunya Imam Syafi'i. Ya. Apakah Imam Syafi'i tidak salat di belakang Imam Malik? Salat enggak? Salat. Ya. Jadi masalah enggak antara Imam Syafi'i dan Imam Malik? Enggak jadi masalah. Ya, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah itu ya, ya ini yang bawahannya ini, ya, yang jadi masalah. Bahkan menilai, wah ini bismillahnya jahar, bukan ahlus sunnah ini. Ya, ini bukan ahlus sunnah. Ya, tanda ahlus sunnah bismillahnya sir. Imam Malik mau gimana kan? Imam Malik enggak baca bismillah. Mau antum kemana kan Imam Malik? Ya. Jadi masalah khilafiyah ya, yang itu bersumber dari ikhtilafil qiraat. Ya, ikhtilafil qiraat, maka itu ya masing-masing, maka dia sesuai dengan ijtihad ulama-nya masing-masing, dan dia ikuti ya ulama mana yang ia condong. Ya, semua hadis itu sahih. Ya. Bahkan Al-Khatib Al-Baghdadi beliau sampai mengarang kitab Al-Jahru bil Basmalah. Al-Jahru bil Basmalah. Isinya kurang lebih 70 hadis. 70 hadis tentang menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Tapi kebanyakannya dhaif memang. Yang awal-awalnya saja yang sahih, di antaranya hadis Abu Hurairah beliau sebutkan. Ya. Dilawan oleh ulama Hanabilah. Ya, Al-Isra'ul bil Basmalah. Karangan Imam Ibnu Abdul Hadi. Yang beliau mazhab Hambali, mensirkan basmalah. Ya, karya khatib dibalas dengan karya. Ya, kalau seperti ini enak, ya, karya ilmiah, kita dapat faedah. Ya. Tapi kalau ributnya di Facebook enggak ada ilmunya, ya, pusing kita. Ya, enggak dapat faedah sama sekali. Ya, sedikit tadi. Satu lagi saya isyaratkan, Al-Fatihah itu rukun. Rukun dalam mazhab Imam Syafi'i dan mazhab ya sebagian ulama yang lain. Maka Al-Fatihah ini wajib dibaca. Wajib dibaca bagi imam, sepakat para ulama. Bagi orang yang sholat sendiri pun sepakat para ulama. Al-Fatihah wajib dibaca. Bagi makmum, ulama khilaf. Apakah makmum membaca Al-Fatihah atau tidak? Ya, adapun mazhab Syafi'i, makmum baca Al-Fatihah. Ya, makmum membaca Al-Fatihah. Ya. Setelah imam, baik itu dalam sholat sirriyah maupun sholat jahriyah. Ya. Mana dalilnya? Dalilnya adalah ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadis Nabi SAW, hadis dari Ubadah bin Shamit, la salata liman lam yaqra bi ummil Quran. Tidak ada salat bagi yang tidak membaca ummul Quran. Bagi yang tidak membaca Al-Fatihah tidak ada salat. Dan la salata secara bahasa Arab itu la linafil jinsi. Menafikan jenis. Dan kalau ada la linafil jinsi itu zahirnya adalah linafil sihah. Menafikan keabsahan. Tidak sah salat orang yang tidak baca Al-Fatihah. Yang dalilnya ini umum. Kenapa? Karena la linafil jinsi itu dalalatun alal umum fin nafi. Menunjukkan umum dalam bab penafian. Menunjukkan apa? Umum dalam bab nafi. Ini ada nanti di Al-Waraqat, kita belajar insyaallah. Ya. Menunjukkan umum tapi dalam bab nafi. Siapa yang tidak sah salatnya kalau enggak baca Al-Fatihah? Ya semuanya. Baik itu imam, baik itu munfarid, orang yang sholat sendiri maupun makmum. Ya, tidak sah sholatnya kalau dia tidak baca Al-Fatihah. Dan dikuatkan dengan hadis yang lain. Hadis riwayat ya, riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Ya, Nabi SAW pernah ya, sahabat ada yang baca Al-Fatihah di belakang Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW selesai sholat, beliau bersabda, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Ya, barangkali di antara kalian ada yang baca di belakang imam kalian. Qulna na'am. Ya, kami jawab iya. Qala la taf'alu illa bi Fatihatil Kitab. Fa innahu la salata liman lam yaqra biha. Jangan kalian lakukan, yakni jangan baca di belakang imam illa bi fatihatil kitab. Kecuali Al-Fatihah. Berarti kalau Al-Fatihah bagaimana? Boleh dibaca di belakang imam tidak? Boleh. Ya, boleh dibaca di belakang imam. Fa innahu la salata liman lam yaqra biha. Ya, karena Al-Fatihah itu tidak sah salat bagi orang yang tidak membacanya. Ya, tidak sah salat bagi orang yang tidak membacanya. Ya. Walaupun hadis ini diikhtilafkan oleh para ulama. Ya, Syekh Al-Albani memandang bahwa ziyadah illa bi fatihatil kitab syadz. Tapi Syekh Syu'aib Al-Arnaut dalam Taqiq Musnad Imam Ahmad, beliau berpendapat bahwa hadis ini sahih. Ya, hadis ini sahih. Yang itu ziyadahnya termasuk ziyadatu thiqat. Ya, ziyadah dari rawi yang thiqat. Ya. Dan juga diamalkan oleh para fuqaha. Pengecualian illa bi fatihatil kitab. Kecuali Al-Fatihah, maka tetap baca Al-Fatihah. Ya, bagi makmum. Ya. Tapi kalau mazhab yang lain, ya, kalau mazhab Imam Malik dalam sholat jahar tidak baca, ya, tidak baca. Kalau Imam Ahmad, beliau mengikatnya dengan makmum dengar atau tidak, mirip dengan Imam Malik tapi beda. Makmum dengar bacaan imam atau tidak? Kalau dengar, tidak baca. Kalau tidak mendengar bacaan imam, maka baca Al-Fatihah. Ya, mirip dengan Imam Malik. Loh, itu nggak ada bedanya kayaknya. Ada bedanya. Bedanya ketika posisi makmum jauh dari imam atau kondisi sangat hujan, lebat, tidak dengar bacaan imam, sholat jahriyah. Kalau mazhab Imam Malik, makmum gak baca. Kalau mazhab Imam Ahmad, makmum baca. Ya, tapi itu mazhab yang lain ya. Kalau masalah muqoronah mazhab. Ya. Tapi saya hanya ingin mensyaratkan bahwa ya, mazhab Syafi'i dalam hal ini Al-Fatihah tetap baca dan dalilnya ada. Ya, ada dalilnya. Tidak sebagaimana dugaan sebagai kaum muslimin, oh, mazhab Syafi'i enggak ada dalilnya. Antum aja yang belum belajar dalilnya, ya. Belum belajar dalilnya. Ya. Ya, wallahu a'lam barakali. Ya. Sekian dulu yang kita bahas dari ya arkanus shalah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.